sudah rindu menantikannya. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang baru yang kita rindukan. Hatiku bahagia bersama kita berdua. SNP Indonesia. Tangannya dilambai-lambaikan ke atas semuanya. Yang bisa lagunya nyanyi sama-sama ya. Sebentar.